Bimbingan Islam, Sahabat Belajar Islam. Memang secara iklan-iklan kita lihat sipulan yang baik. Tetapi jangan kita nafikan, kalaupun sipulan ini yang terpilih nanti, Allah mampu gak menjadikan dia orang baik? Belum tentu orang yang zahirnya baik setelah memimpin tetap pada sebelum kondisinya memimpin. Banyak orang-orang sebelum memimpin baik, setelah memimpin tidak baik. Maka jangan sekali-kali pede, arti melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memilih pemimpin. Yang menentukan baik pemimpin dan tidak baiknya bukan Anda mencoblos. Anda tidak tahu apakah orang yang baik Anda lihat di sini dengan iklan-iklannya, dengan kampanye-kampanyenya, belum tentu. Bisa saja dia namanya hati terbolak-balik sampai telah memimpin dan itu banyak kenyataan, malah banyak enggak jujur. Maka doa kita di samping ada usaha juga, jangan sampai lupakan usaha yang lebih besar. Itu adalah doa. Siapapun yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin, kita mohon agar Allah memberikan petunjuk kepada dia. Jadi gak perlu frustasi. Waduh, jagoan saya kalah. Sampai terjun pula ke dalam kolam. Terjun kolam ya gak apa-apa ya kan. Ya, yang gawatnya terjun dari jembatan ke sungai gitu. Ya, gak perlu. Sudah, terima dan doakan. Karena Allah mampu merubah orang jahat menjadi orang baik. Maka ketika saya ngomentari, ketika orang-orang sangat memprovokasi gitu ya, dan mengatakan kalau kita tidak ikut ini, negara akan dipimpin begini, begini, begini, jangan pakai akal Anda. Pakai ukuran agama. Allah bagaimanapun, ya tidak masalah antum punya pilihan ini, punya pilihan itu, melalui informasi-informasi, ya, boleh, tapi jangan hanya tawakal dengan menyoblos saja. Yang penting adalah mohon dalam sujud di tengah malam kepada Allah agar orang yang terpilih adalah orang yang baik. Walaupun tidak sesuai dengan pilihan antum, tapi mohon yang terpilih ini adalah yang terbaik. Kan antum gak tahu yang gaib. Antum kan mengukur sesuai pandangan ilmu antum. Maka tapi kalaupun Allah tidak mengabulkan pilihan antum, antum minta itu yang terbaik. Jadi ini salah satu solusi agar pemilu berikan depan ini aman, damai dan apa? Menjaga persatuan. Jadi enggak perlu teriak-teriak kampanye. Pakai apa? Doa sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh ikhlas. Ya. Baik.